Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah di pagi hari yang indah, sejuk dan bahagia ini kita jumpa kembali dalam acara dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Dan tentunya acara ini akan memberikan kesejukan bagi kita semuanya dengan mengambil nilai-nilai agama Islam. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini ternyata baring sakit, kami doakan mudah-mudahan Anda cepat sembuh sehingga bisa beraktif seperti biasa. Ya, dan kita juga tidak lupa menyampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya, pemirsa, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya, dan menjadi dasar bagi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai fadilah salat sunnah. Dan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI adalah Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Nandes Haji Ahmad Jauhari MSc. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jauhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Pak Dr. Nandes Haji Jauhari. Beliau Direktur Penerangan Agama Islam, dan kita ingin menggali lebih jauh lagi nih mengenai keutamaan atau fadilah salat-salat sunnah ya, Pak ya. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Taman Narogong Indah Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik ya, alhamdulillah sehat ya. Senang sekali hari ini bisa memenuhi undangan untuk datang ke TVRI, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya hari ini. Baik. Dan pemirsa, bersama kami juga nanti kita akan dihibur oleh tim Gambus Az-Zahra Klender pimpinan Ibu Hajah Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu yang cantik. Senang sekali bisa ketemu lagi hari ini. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang sholat, sholat merupakan sarana kita ya untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu mengenal ada sholat wajib dan juga ada sholat-sholat sunnah. Tentu kenikmatan sholat hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang khusyuk di dalam menjalankan sholatnya. Tetapi juga kita kadang-kadang menghadapi ketidakkhusyuan di dalam sholat, sehingga kita harus menambah lagi beberapa sholat-sholat sunnah ya, yang memang ini disunahkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan malah ya. Nah, pada beberapa episode yang lalu Bapak Ahmad Jauhari pernah menjelaskan kepada kita nih macam-macam sholat-sholat sunnah. Hari ini kita ingin memperdalam kembali nih Pak Ahmad Jauhari. Selain kita tahu apa nama-nama sholat sunnah, tapi juga kita ingin mengetahui lebih jauh mengenai keutamaan, fadilah, dan pahalanya, kenikmatannya seperti apa sih yang bisa kita dapat dari sholat-sholat sunnah. Baik, mungkin langsung bisa dijelaskan Pak Ahmad Jauhari. Terima kasih Mbak Evi. Ibu-ibu yang hadir di studio dan para pemirsa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bicara tentang pentingnya sholat sunnah. Tadi juga Mbak Evi sudah menyampaikan bahwa sholat ini adalah merupakan salah satu sarana kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya, kadang-kadang kita sholat, betul ya, badan kita lurus menghadap kiblat, gerakan kita bagus, tapi kadang-kadang hati kita tidak terkendali. Badan kita di masjid, di atas sajadah, tapi hati kita kadang-kadang ke pasar. Kerjaan. Jadi kemana-mana lah, kadang-kadang ngitungin lah Pertamak lah, premium naik, segala macam ya kan? Iya, macetnya belum. Macetnya belum, oleh karena itu kualitas sholat kita ini kadang-kadang naik dan turun. Itulah sebabnya maka disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sholat sunnah, sholat nawafil. Untuk apa itu? Di antara manfaatnya adalah untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib kita yang kualitasnya kurang bagus. Jadi kalau nilai sholat wajib kita nilainya hanya 5, nah kalau kita sholat sunnahnya bagus, insya Allah nanti akan semakin berkualitas. Nah, oleh karena itu saya ingin membaca kembali tentang begitu bagusnya yang namanya sholat-sholat sunnah itu dan untuk apa itu? Berikut diantaranya akan disebutkan di sini. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan wa hadhihi shalat kana yuhafidhu alaihi sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah salat zuhur, salat sunnah qobla dzuhri. Tempoh hari sudah saya sebutkan qobla dzuhri umumnya kita tahunya hanya 2 rakaat. Padahal yang sesungguhnya disyariatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat qobla dzuhri itu 4 rakaat. Ada ini ya dasarnya ya pasti. Dasarnya. Ya. Kemudian ba'da dzuhri juga 4 rakaat. Umumnya kita 2, habis itu 2 kan. Tapi dalam hadisnya disebutkan begitu. Arba'un qobla dzuhri. 4 rakaat sebelum zuhur wa arba'un ba'da dzuhri dan 4 rakaat setelah zuhur. Salat-salat nawafil, salat sunah yang 4 rakaat qobla dzuhur dan 4 rakaat ba'da dzuhur di sini disebutkan kana yuhafidhu 'alaiha sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yutilu fiha al-qiyam. Bahkan di dalam sholat ini berdirinya beliau itu panjang, lama gitu. Lama. Kalau lama yang apa berdirinya lama berarti yang dibaca bukan kul huwallahu ahad seperti kita biasa langganan kita. Iya. Kita umumnya kul huwallahu ahad Allahu shomad kan. Kul itu kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Paling panjang dikit idza jaa nasrullah kan. Iya. Nah di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memanjangkan yutilu fil qiyam. Wa yaqulu dan beliau bersabda uhibbu ayyas'uda uhibbu ayyus'ada li fi hadhihi as-sa'ah 'amalun shalih. Baginda Rasul mengatakan kenapa saya saat ini salatnya panjang itu karena diharapkan pada saat sekarang inilah dinaikkan amal-amal ibadah soleh dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pergantian malaikat yang bertugas pada saat itu. Gitu. Uhibbu ayyus'ada li fi hadhihi as-sa'ah 'amalun shalih. Jadi dilaporkan pada saat ini pada saat sholat sunnah qobla dzuhri 4 rakaat dan ba'da dzuhur 4 rakaat. Nah, kita jangan pelit nih ibadah ini. Ya kan kalau pengen dapat jatah duit dari suami, dari bapak, dari kantor pengennya banyak. Masa sholat kita pelit-pelit amat. Padahal 4 rakaat itu paling-paling berapa menit ya? Jadi 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat duhurnya, 4 rakaat sesudahnya. Insya Allah dengan begitu akan luar biasa kita akan dihadapkan pahala ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan hidup dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi mengapa populernya hanya 2 rakaat ya Ustaz? Ya itu karena kita mungkin ngajinya itu tidak tuntas barangkali ya. Maka kesempatan ini alhamdulillah saya ada kitab ini yang saya baca ini. Boleh tahu Pak kitabnya Pak? Kitabnya itu judulnya Syarful Ummatul Muhammadiyah. Syarful Ummatul Keutamaan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga dijelaskan. Wa min fadha'il hadhihi shalat keutamaan salat ini adalah annal muhafadhu 'alaiha yanalu thawaba tahajjudi lailatahu tilka. Orang yang memelihara sholat sunnah qobla zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat, dia memperoleh pahala sama dengan orang yang melakukan sholat tahajud di malam harinya. Oh, ibu-ibu mungkin kalau sholat tahajud, bapak-bapak adik-adik kalau sholat tahajud mungkin agak berat. Iya. Sholat tahajud penting, tapi kalau masih berat, masih ada cara lain. Yaitu dengan sholat sunnah di siang hari itu. Bukan berarti kalau sudah sholat ini tahajudnya enggak usah, janganlah. Tetap diupayakan ya. Tetap diupayakan tahajud. Oke. Sholat sunahnya ini bagi mereka yang memang belum bisa sama sekali, ayo manfaatkan. Sholat sunah qobla dzuhur 4 rakaat dan ba'da dzuhur 4 rakaat. Di sini disebutkan juga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hiya sholatun kana yuhafidhu 'alaiha Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa." Sholat ini adalah juga biasa dilakukan oleh nabi-nabi sebelum baginda Rasul. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Salatullah alaihim. Jadi, ya biar kita masuk ke dalam gerbongnya para nabi lah ya. Iya. Para nabi biasa melakukan itu. Kalau kita ingin masuk ke dalam gerbongnya para nabi, juga ayo kita lakukan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diinformasikan oleh beliau bahwa Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa juga beliau-beliau semuanya melakukan sholat sunnah qabla dzuhri 4 rakaat dan ba'da dzuhri 4 rakaat. Ya, ya. Biasa kita baru tahu ya bahwa sesungguhnya ada dalil yang apa namanya menjelaskan kepada kita ini 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sholat zuhurnya itu sendiri dilakukan tidak tepat waktu, misalnya gini, kalau zuhur jam 12 teng gitu ya, begitu azan kita sholat, tapi kita melaksanakan sholatnya misalnya jam 1:30 itu apakah juga keutamanya sama nih Pak? Ya nggak ada masalah. Artinya begini, fadilah keutamaan waktunya mungkin kita enggak begitu dapat ya. Karena kan sholat yang paling bagus itu adalah di awal waktu. Itunya tidak dapat. Tapi pahala qabla dzuhri dan ba'da dzuhrinya tetap dapat. Tetap dapat. Justru di situ menambal daripada kekurangan-kekurangan itu ya. Jadi walhasil sepanjang waktunya masih memungkinkan, lakukanlah sholat-sholat sunnah itu. Walaupun tidak tepat waktu. Yang paling bagus itu memang begitu zawalu syamsi, di situ mulai. Karena seperti juga pernah saya sampaikan tempo hari, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala yanzuru ala ibadihi birrahmah. Pada saat tergelincir matahari, Allah melihat hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Bayangkan kalau Allah melihat kita dengan penuh kasih sayang pada saat itu kita sedang sholat, sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, dan amalan itu kemudian naik dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi upayakan ibu-ibu, bapak-bapak semua pemirsa, kalau sudah kira-kira tengah 12 gitu, atau jam 12 kurang seperempat, kita sudah siap-siap itu. Supaya begitu masuk waktu zuhur, bersegera kita ngambil waktu yang tepat, sholat sunnah qabla dzuhri 4 rakaat, kemudian sholat zuhur dan sholat sunnah qabla dzuhri 4 rakaat. Karena pada saat itu yanzurullahu bi'ibadihi birrahmah, Allah melihat hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Betul Pak. Begitu. Betul. Ya memang di sini yang harus kita perhatikan juga mengenai waktu ya Pak ya. Sebenarnya kalau ada prepare waktu untuk kita melaksanakan sholat, itu kehusyuannya mungkin lebih bagus ya Pak ya. Karena kita mempersiapkan diri. Ya. Yang ada adalah terburu-buru terus kalau sholat. Iya. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menikmati sholat ya secara khusyuk. Mari kita mulai untuk melaksanakan sholat secara tepat waktu dan secara khusyuk ya, sehingga ini menghasilkan insan-insan yang benar-benar sholat ya Ustaz ya. Iya. Baik, kita lanjutkan kembali Ustaz. Iya. Oke, di sini juga dijelaskan ya. Wa min fadli hadhihi sholat, dari keutamaan daripada sholat sunnah ini tadi yang ba'da dzuhur dan qabla dzuhur itu, yanalu thawaba tahajjud lailatul tilka, memperoleh pahala sholat tahajud ya. Kemudian juga disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min laitihi, sama dengan tadi. Barang siapa dia salat qabla dhuhur 4 rakaat, seolah-olah dia sama pahalanya dengan salat di malam hari, waktu malam itu salat tahajud 4 rakaat juga. Wa man shallahunna, nah ini ada tambahannya lagi, dan barang siapa dia salat 4 rakaat ba'dal 'isya, habis isya. Habis sisa ya. Kami lihina min lailatul qadri, maka dia dapat pahala sebanding dengan sholat di malam lailatul qadar. Subhanallah. Kita baru tahu ya. Ba'da isya 4 rakaat, ibu-ibu, bapak-bapak pemirsa kalian. Bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi dia melakukan itu, muhafadzah itu artinya terus ya. Tidak sekali-kali doang, ya sekali-kali doang juga dapat pahalanya, tapi kalau terus itu lebih bagus. Muhafadzah. Terus 4 rakaat ba'da isya, dia seolah-olah dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala salat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ayo ibu, Lailatul Qadar kan setahunnya sekali. Iya, hanya di bulan puasa saja. Nah, sekarang ini ada yang sebanding dengan Lailatul Qadar, ba'da dzuhur 4 rakaat. Manfaatkan itu. Kenapa? Karena umur umat Nabi Muhammad itu enggak panjang. Di sini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Umur umat Nabi Muhammad itu ya berkisar-kisaran umur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 65. Bagaimana kita bersaing dengan umat-umat terdahulu yang umur sampai 200 tahun? Iya. Ibadahnya panjang. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ciptakan mekanisme ibadah yang begitu luar biasa agar supaya umat Nabi Muhammad tidak ketinggalan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadar ada ya kan? Nah, itu kan khairun min alfi syahr. Dan ternyata ada sholat-sholat nawafil sunnah yang sebanding dengan sholat yang dilakukan pada waktu malam Lailatul Qadar. Nah, ini luar biasa ya. Alhamdulillah sekali hari ini kita mengaji dan mengkaji kitab yang mungkin lama juga tidak pernah disentuh oleh orang lain ya Pak ya. Tapi hari ini luar biasa. Banyak keuntungan yang kita dapat, kita memahami lebih jauh mengenai keuntungan keutamaan sholat sunnah. Ya, tadi Ba'da Isya. Ba'da Isya. Ya. Masih ada terusannya yang ini ya, yang Ba'da Isya ini. Iya. Yang Ba'da Isya dan Qobla Dzuhri dan Ba'da Dzuhri. Di sini ada hadis lagi untuk lebih menguatkan himmah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini, wa fi riwayatin 'an Abdurrahman bin Hamid radhiyallahu anhu an abihi an jadihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul bersabda, ini kaitannya dengan yang zuhur nih. Beliau bersabda, salatul hajir mithlu salatil lail. Jadi salat sunah qabla dzuhri dan ba'da dzuhur itu juga disebut sebagai salatul hajir. Salatul hajir ya, apa namanya salatul hajir. Kemudian ditanya, qala fasa'altu 'an Abdurrahman bin Hamid 'an al-hajir, apa itu salat hajir? Faqala idza zalat asy-syamsu. Jadi manakala matahari sudah condong ke barat itu salat hajir. Jadi salat hajir itu sama hebatnya dengan salat lain. Ya, jadi ibu-ibu jangan merasa, aduh saya sih sholat malamnya kadang-kadang kalau lagi ada kebutuhan saja, kalau lagi kepepet ya, suami sudah mulai terlambat datang ke rumah, nah itu sholat malam deh tuh. Mulai ya, penghasilannya kan? Berkurang. Penghasilan berkurang, mana bahan kebutuhan sekarang sudah semakin mahal, terus sholat malamnya ditingkatkan. Saya sih kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang enggak. Oke, kalau misalnya tertinggal itu, tapi jangan lihat ditinggal ya. Tertinggal itu diganti, ada gantinya yang sebanding. Yang bagus, sholat malam. Oke, sholat sunnah qobla dzuhur dan ba'da dzuhur juga. Oke, supaya ibu-ibu jangan ketinggalan pahala dengan umat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik. Okay. Ini sebelum dilanjutkan nih, kayaknya ibu-ibu udah ada yang ingin bertanya Pak Ahmad Jawari ya, mengenai keutamaan sholat sunnah ya Bu ya. Silakan ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan. Sebutkan nama ya, boleh berdiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa Bu? Nama saya Ibu Rosidah. Iya. Dari Masjid Taklim Al Muhajirin Taman Narogong Indah Bekasi. Ya. Silakan pertanyaannya. Pak Kiai, seandainya saya dalam kehidupan mempunyai masalah, sebaiknya sholat sunnah apa yang harus saya jalanin? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu yang kedua yang ingin bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tunaria. Iya, silakan pertanyaannya. Mohon tanya Pak Kiai. Iya. Salat sunnah duha itu apakah benar itu untuk memudahkan mendatangkan rezeki? Tolong penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ibu-ibu yang rajin sekali dengan sholat sunnah nih ya. Sehingga ingin terus meningkatkan ya kualitasnya ya. Baik, yang pertama tadi kalau kita punya masalah, ini sholat sunnah apa nih yang tepat untuk kita laksanakan? Dan yang kedua ini tadi sholat sunnah apa untuk memudahkan rezeki? Sholat duha tadi apakah benar untuk memudahkan datangnya rezeki? Jawabannya ibu, yang pertama tadi, ya tentu salah satu yang masyhur untuk melakukan pendekatan kepada Allah di kala kita punya keluhan itu sholat sunnah, sholat hajat tentunya ya. Dan itu di sholat hajat itu ada tuntunannya ya, sholat hajat. Nanti juga insya Allah akan sampai ke situ pembahasan kita. Tapi jawaban terhadap pertanyaan ibu sekarang adalah bahwa untuk keperluan-keperluan semacam itu kita bisa lakukan dengan sholat hajat. Tapi ingat Bu ya, sebelum saya jawab sama Ibu tadi ya, ingat bahwa kita sesungguhnya menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu jangan semata-mata karena kita sedang ada keperluan. Iya. Iya kan? Jadi ada perlu atau tidak, kita ini hamba Allah yang selalu perlu kepada Allah. Jangan kalau ada perlu aja kita datang. Ya. Kalau keperluannya sudah terpenuhi, lupa. Lupa. Ditinggalin. Ada sebuah hadis qudsi ya, yang mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man saghalahu dzikri an mas'alati, a'taituhu afdhala ma 'atas sa'ilin." Barang siapa dia sibuk berkomunikasi dengan aku, barang siapa dia sibuk mengabdi kepadaku, barang siapa dia sibuk mengingat aku, an mas'alati dibanding dengan memintanya kepadaku, a'taituhu afdhala ma 'atas sa'ilin. Aku berikan kepada orang ini sesuatu yang lebih hebat ketimbang yang aku berikan kepada orang yang meminta. Artinya di sini, kalau kita sibuk menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan baik, berbakti dengan sempurna, dengan bagus, berusaha selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak minta juga dikasih. Ya apalagi minta, ya enggak? Bahkan janji Allah kepada orang semacam ini, akan aku berikan sesuatu yang lebih bagus ketimbang yang aku berikan kepada orang minta, yang minta. Tapi syaratnya itu. Banyak ibadahnya kita kepada Allah, banyak ingatnya kita kepada Allah, banyak menghambanya, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh ilustrasinya begini. Ini kita aja manusia ya, manusia ini. Saya pernah ada ketemu dengan dua orang yang tipenya berbeda. Tipe yang pertama, orang yang datang minta tolong kepada saya. Pak Johari, waktu itu saya menjadi kepala biro kepegawaian ya. Pak Johari, saya sudah 13 tahun saya di luar Jawa. Tolong pindahkan. Saya dong. Karena saya ada pesantren di Jawa. Kalau saya gak dipindahin, nanti pesantren siapa yang melihara? Iya. Karena bapak saya sudah meninggal. Karena dia akan memelihara pesantren, ngopeni pesantren, khidmat di pesantren, saya bantu kan. Iya. Dua hari selesai SK-nya. Padahal orang ini sebelum ini minta pindah susah. Tapi karena dia punya argumentasi yang masuk akal, oke, saya bantu supaya pesantren jangan sampai mati. Dan melakukan pendekatan-pendekatan terus ya memohonnya ya. Oke, setelah itu bikin SK selesai. Saking senangnya dia, lupa dia mengucapkan terima kasih atau segala macam. Saya sendiri juga lupa, karena buat saya sih kalau sudah dibantu ya sudah. Gitu. Lupakan. Empat tahun kemudian dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Johari, saya udah lupa namanya siapa ini. Wah, terus so akrab gitu ya. Oh, bapak dari mana? Oh, saya dari dulu, dari ini pak, yang dulu dibantu oleh bapak 4 tahun yang lalu. Yang pindah dari Sumatera ke Jawa. Oh, iya. Saya ingat. Waktu itu Anda kalau tidak salah alasannya pesantren ya. Harus pesantren. Iya pak, dari dulu itu orang tua saya meninggal, pesantren gak ada ngopeni. Bapak bantu, alhamdulillah. Dan saya baru sempat sekarang mengucapkan terima kasih. Oh ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting pesantren Anda maju. Yeah. Ada ujungnya bu. Terus begini Pak Johari, saya ini ada perlu minta tolong. Iya, minta tolong yang kedua nih. Minta tolong kedua. Bagaimana kalau ini itu gitulah ya. Tapi saya nggak ceritakan nih minta tolong ini itu. Oh, jadi orang ini ingat kepada saya itu karena dia mau minta tolong. Ada perlunya aja. Bukan ikhlas ingat ya dia. Artinya kesimpulan saya begitu. Ini ada orang tipe yang pertama. Ada tipe orang kedua. Saya punya anak buah taat sekali. Saya belum datang dia sudah datang di sini. Saya belum pulang dia belum pulang. Kalau ada keperluan rumah tangga, keperluan keluarga, keperluan pribadi, pada saat yang bersamaan ada keperluan kantor, dia kalahkan keperluan pribadi. Lebih diperbanyak dia khidmah kepada kantor, melayani pimpinan dan seterusnya. Tapi anak ini sudah 6 tahun lebih bersama dengan saya, enggak pernah minta apa-apa. Sampai suatu saat saya diingatkan oleh Allah, Johari kamu terlalu amat, itu anak buah kamu. Udah begitu taatnya. Coba tanya, barangkali dia ada keperluan. Ada apa? Keperluan. Saya baru ingat, Masya Allah. Saya panggil, Dek, kamu punya keluarga? Punya, Pak. Berapa keluarga kamu? Adik saya 3. Terus masih pada kuliah, Masya Allah. Terus? Ya, sebisa-bisa kita bantu. Masya Allah, ente ngomong dong. Kalau ada hal-hal semacam itu. Oke, sekarang nanti kamu tugas keluar daerah. Di situ mendapat tambahan lagi, ya? Iya, minggunya lagi tugas keluar daerah. Kalau keluar daerah kan dapat ada tambahan, tambahan penghasilan. Penghasilan. Nah, itu penghasilan itu untuk bisa membantu adiknya yang sedang kuliah. Anak ini 6 tahun bersama-sama dengan saya, hidup dalam serba keterbatasan, gak minta apa-apa sama saya. Padahal orang dari mana-mana datang minta tolong. Iya, dia sendiri yang ada dalam lingkungan terdekat malah tidak ini yang memanfaatkan. Nah, oleh karena itu dia walaupun tidak minta, saya bilang, ente minggu depan berangkat. Minggu depan lagi berangkat. Sampai lunas SPP adik kamu yang 3 tahun, yang 3 orang itu. Artinya apa? Orang yang selalu ingat kepada kita, ya, kita juga memperhatikan dia, walaupun dia tidak minta. Iya. Ya kan? Orang yang pertama kan saya hanya enggak ngomong aja. Alah, kampret lu. Ingat setelah ada perlunya aja, ya enggak? Tapi sama yang kedua ini saya justru kasihan. Iya. Dia enggak minta, tapi saya pengen ngasih. Inilah tipe-tipe manusia ya yang manusia. Ada di... Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi, man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'atus sa'ilin. Barang siapa orang itu sibuk mengingat aku, menghambakan diri kepada aku, berbakti kepada aku, beribadah kepada aku, akan aku berikan kepada dia sesuatu yang lebih hebat ketimbang yang aku berikan kepada orang yang minta. Iya, orang yang tadi yang minta saya enggak saya kasih apa-apa. Tapi anak ini enggak minta sekalipun. Iya, saya kasih. Iya. Oleh karena itu ibu-ibu, sholat hajat ya oke. Tapi jangan hanya sholat hajatnya doang. Mengabdi kepada Allah jangan karena kita hanya ada perlunya aja. Betul. Bahwa kita memang selalu perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karena itu kita harus selalu menjalin komunikasi kepada Allah. Tadi iya. Contoh dengan manusia aja begitu. Betul. Ibu tadi ada satu lagi? Iya, ada pertanyaan waktu? Lagi tadi nanti kita bahas setelah kita dengar musik dulu ya Pak. Oh, ya. Okay. Supaya subuh ini lebih ceria lagi ya. Iya. Samping kita menuntut ilmu, pagi hari ini kita ingin mendengarkan dulu sebuah alunan musik Tim Gambus. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Sejenak kita akan nikmati dulu Tim Gambus Az-Zahra dari Klender Jakarta Timur. Masih tetap bergantian di tetangganya Allah masih memberi kesempatan kepada semua hambanya untuk hidup di dunia hidup mengabdi padanya menurut syariat rasulnya itu perintah ilahi berbuatlah amal memberi kesempatan kepada semua hambanya untuk hidup di dunia hidup mengabdi padanya menurut syariat rasulnya itu perintah ilahi berbuat dan amal saleh amal yang terbawa lagi. Memberi kesempatan Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan kita masih membahas tentang fadilah sholat-sholat sunnah. Ya, tadi sudah ada beberapa hal yang ini luar biasa ya, bahwa hari ini kita mendapatkan satu lagi ilmu tentang fadilah sholat-sholat sunnah. Biasanya kita hanya tahu ya ini adalah sholat sunnah, tapi kita tidak tahu tujuannya atau keutamaannya seperti apa ya. Tapi hari ini insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang qabliyah zuhri dan ba'diyah zuhri. Kemudian ada ba'da isya, ya, ada enggak yang sesudah isyanya juga keutamaan? Iya, ba'da isya tadi. Ya. Ba'da isya. Qabliyahnya ada enggak, Pak? Qabliyah, qabla isya itu di sini dalam hadis-hadis yang lain disebutkan ya, bahwa bainal adzanain itu ada surat sunah dua rakaat. Antara azan. Antara dua azan itu artinya antara azan dan qomat. Jadi kalau sudah ada azan ya, azan itu disunatkan kita sholat qobliyah, apa itu maghrib atau sholat isya. Tapi ini tidak masuk dalam hitungan yang 12 rokaat ini, ya, karena ini berarti kalau ditambah itu lagi rokaat akan banyak. Dan memang begitulah yang disyariatkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tadi untuk mengejar supaya kita jangan ketinggalan. Kan dulu pada waktu Isra Mi'raj kita diwajibkan sholat itu sebetulnya 50 waktu kan. Iya betul. Tapi kemudian karena keterbatasan umat Nabi Muhammad, nantinya fisiknya segala macam, jadilah 5 waktu ya. Tapi diberi juga peluang yang lain. Oke, 5 waktu itu yang wajib. Yang sunahnya banyak. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada sholat taubah, ada sholat tahajud, ada sholat awabin ya. Awabin ini jarang-jarang yang melaksanakan, karena ada yang mengatakan itu hadisnya ghurib katanya gitu ya. Tapi para sufi, mutasawifin itu melakukan sholat awabin itu ba'dal maghrib, di samping sunah yang ba'da maghribnya 2, awabinya ada yang 6 rakaat, ada yang 12 rakaat. Jadi setelah 2 rakaat itu ada lagi. Ada lagi. Salat awabin. Jadi kalau kita melihat orang melaksanakan salat setelah ba'da maghrib terus salat lagi, kita jangan malah menyalahkan ya. Karena dia punya dasar. Dia dasar. Lepas dari dasarnya itu dianggap ghurib atau apa, tapi mereka melihat punya dasar itu. Punya dasar. Ya. Salatul awabin, salat orang yang benar-benar bersungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi sholat duha ibu ya. Tadi yang ditanyakan oleh ibu, apakah sholat duha bisa memudahkan rezeki? Oh ya, jadi begini, persoalannya bukan sekedar memudahkan rezeki atau tidak. Kalau kita mudawamah, artinya kita komunikasi dengan Allah terus, Allah akan sayang dengan kita, ya kan? Segala yang diperlukan oleh kita, nggak diminta pun Allah kasih. Jadi sholat duha adalah salah satu di antara sarana untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis ini disebutkan nih. Fadailu salat duha katsiratun nadhkuru jumlatan minha biha yaghfirullahu ta'ala ad-dunub. Salat duha itu kalau kita mudawamah, dosa-dosa kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sebagai seorang ibu rumah tangga, saya selalu mengutamakan kebahagiaan keluarga. Teliti untuk memilih dan memeriksa setiap produk yang saya beli, dari kualitas, kandungan isi, dan kesegaran. Periksa kemasannya ya, jangan sampai terlihat rusak. Dan jangan lupa untuk melihat tanggal kadaluarsanya. Kadang orang suka lupa dengan hal-hal kecil dan sederhana seperti ini. Padahal ini penting. Hai Prius, Tete. Lo mau Roni? Siapa aja? Udah bisa dikualitas barangnya belum? Udah dong, kan Tete yang kasih tahu. Dengan program Gerakan Masyarakat Sadar Halal atau Gemar Halal, insya Allah kualitas manusia Indonesia menjadi lebih baik. Ayo kita sukseskan. Makanya pilih yang halal, sudah pasti baik. Ibu rumah tangga, saya selalu mengutamakan kebahagiaan keluarga. Teliti untuk memilih dan memeriksa setiap produk yang saya beli, dari kualitas, kandungan isi, dan kesegaran. Periksa kemasannya ya, jangan sampai terlihat rusak. Dan jangan lupa untuk melihat tanggal kadaluarsanya. Kadang orang suka lupa dengan hal-hal kecil dan sederhana seperti ini. Padahal ini penting. Hai Prius. Hai Sete. Borong nih. Biasa aja. Udah bisa dikualitas barangnya belum? Udah dong, kan Tete yang kasih tahu. Dengan program Gerakan Masyarakat Sadar Halal atau Gemar Halal, insya Allah kualitas manusia Indonesia menjadi lebih baik. Ayo kita sukseskan. Makanya pilih yang halal sudah pasti baik. Oh, wa ta'ala. Yang dalam hadis ini disebutkan nih. Fadailu salat duha katsiratun nadhkuru jumlatan minha. Nadhkuru jumlatan minha biha yaghfirullahu ta'ala ad-dunub. Salat duha itu kalau kita mudawamah dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas lebih banyak salat duha ini. Ya, ya, kita biar urut. Tadi baru salat Ba'da Isya ya. Ba'da Isya, iya. Kita lanjutkan kembali untuk salat rawatib yang lainnya, Pak. Oke. Okay. Dijelaskan dalam kitab yang Bapak pegang. Di sini juga ada disebutkan nih. Saya tulis di sini penting. Saking pentingnya sampai ya. Dicatat ya, Pak ya. Ya. Nah, di sini nih. Ibu ini perhatikan ya, bapak-bapak dan permisi yang ada di rumah. Salat qoblat zuhur dan ba'da zuhur yang tadi. Wa hadhihi salat hiya afdhalu salatin nahar. Salat ini adalah utama-utamanya salat di siang hari. Qoblat zuhur, ba'da zuhur dan tentu zuhurnya ya kan? Iya. Anil Aswad di sini disebutkan qala Abdullah laysa syai'un yu'dilu salatil lail min salatin nahar. Illa arba'an qabla dhuhri. Tidak ada sesuatu yang membandingi pahalanya dengan sholat malam kecuali sholat siang yang qabla dhuhr tadi. Waduh, ibu untung sekali ya. Jadi hari ini jadi tahu ya, Pak. Jadi kalau malam-malam, ya apalagi ibu-ibu pemirsa kita juga umumnya kan begitu kalau malam itu. Apalagi habis nonton bola, ya. Ibu-ibu nonton bola ya? MU kemarin kan. Oh, udah kalah sama bola tuh sholatnya. Tapi bagi mereka yang sudah membiasakan, ya bola juga, sholat juga, gitu kan. Nah, kita umumnya ya anak-anak muda ini. Saya juga ngalamin muda dulu, walaupun sekarang juga belum tua-tua amat gitu ya. Itu biasanya kalah kalau sudah dengan bola itu. Sholatnya ketinggalan. Iya. Padahal kalau kita enggak punya duit, kita enggak minta uang sama si Lionel Messi juga enggak. Iya. Wayne Rooney juga enggak. Waduh, kalau enggak punya duit, ya kita minta kepada Allah. Iya. Tapi kita enggak adil. Kadang-kadang kepada Allahnya lupa. Ngelihat liak-liuknya si Messi bawa bola, waduh. Lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, oke, kalau belum bisa sholat malam terus, ya sholat zuhur ini, qoblat zuhur dan ba'da zuhur ini sama sebanding. Di sini disebutkan ya, masya Allah. Iya, iya. Luar biasa. Yu'dilu sholatil lail min sholatil nahar illa arban qoblat zuhri. Wa fadluhunna ala sholatil nahar ka fadlu sholatil jamaah ala sholatil wahidah. Jadi keutamaan sholat qoblat zuhur ya 4 rakaat dan ba'da zuhur 4 rakaat itu dibandingkan dengan sholat di siang hari yang lain, ini bagaikan sholat jamaah dibanding dengan sholat sendirian. Jadi jangan ditinggalkan itu ibu, ya Allah. Masya Allah ya. Kalau sudah tahu seperti ini ditinggalkan juga, ini rugi ya. Ya Allah, rugi sekali. Apalagi pada waktu itu Allah memperhatikan kita. Ya Allah, ala ibadihi birrahmatin. Allah melihat hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Masa kita lagi dilihat oleh Allah dengan penuh kasih sayang, kita lagi ajojing. Lagi sholat dong kita. Iya. Oke. Okay. Ah, gitu Bu ya. Oke, okay. Silakan Ibu, barangkali ada yang bertanya yang lain. Pasti nih Ibu-ibu nih kayaknya udah pada siap lagi yang ingin bertanya tentang sholat sunnah ya. Silakan Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Murniati. Iya. Pak Ustaz pengen nanya tentang apa? Sholat sunat fajar. Sholat fajar. Rasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah fajar itu dilaksanakannya kira-kira jam berapa dan keutamanya apa gitu Ibu ya? Iya. Ada lagi silakan Ibu. Pertanyaan yang keempat. Ini luar biasa Ibu rajin salat sunnah. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yatini, mau tanya tentang salat fajar itu apa bedanya dengan salat qobliyah subuh? Iya. Apa sama gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi apa yang dimaksud dengan sholat fajar nih? Kapan waktunya nih? Silakan. Iya. Masih ada yang tanya? Dua dulu, kita nanti berikutnya ada lagi. Ya. Jadi kalau yang saya pahami dari kitab ini, sholatul fajri itu ya rokaateni qabla subhi. Qabla subhi. Dua rokaat sebelum? Subuh. Subuh. Ya. Waktunya ya sebelum subuh. Iya. Sebelum subuh. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini juga disebutkan. Ini pengajian sebenarnya sudah lewat ini pengajiannya ini, tapi nggak apa-apa ya. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini. Rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat fajar. Qabla subhi dua rakaat itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Wah, luar biasa kan? Ini maksudnya apa nih? Lebih baik dunia dan seisinya. Di sini begini. Wa fi riwayatin li muslim lahumu ahabu ilayya min ad-dunya jami'an. Dalam riwayat lain kata baginda Rasul, dua rakaat qabla fajar ini itu adalah sholat yang lebih aku sukai ketimbang dunia seisinya. Kenapa di sini dijelaskan dalam kitab ini? Qawlu khairun minad dunya ay min mata'iha wa zahratiha. Lebih baik daripada dunia seisinya itu artinya adalah lebih baik ketimbang dunia dan seluruh isinya. Li'anna sababaha bakir. Karena pahala dua rakaat qabla subhi ini sampai akan kita nikmati pada waktu kita di akhirat. Padahal dunia mah kita udah selesai ya, sudah selesai. Iya. Oleh karena itu baginda Rasul lebih senang melakukan ini karena ini nanti akan dipetik bukan hanya waktu di dunia tapi juga sampai di akhirat. Artinya dunia bisa boleh selesai boleh tapi selesai, kenikmatan tapi ini kenikmatannya akan terus. Makanya kata baginda Rasul, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Iya. Dunia seisinya kita berhenti. Innalillahi selesai. Tetapi pahala sholat qabla subhi ini, sholatul fajr ini, bakin, kekal. Kekal. Ya, jadi kalau selama ini kita mencintai dunia, dunia, dunia, dan dunia, tapi ketika kita melaksanakan sholat ini, kebaikannya itu setelah itu pun kita masih bisa menikmati ya. Sholat masih. Untuk kita di akhirat. Dan ingat ibu, bapak, hadirin rahimakumullah, pemirsa anda di rumah, di dunia kita gak punya duit, masih bisa pinjam sama saudara. Kurang modal bisa pinjam ke bank. Ya toh? Di akhirat mau sama siapa? Kalau kita enggak punya amanah. Yeah. Bapak kita, anak kita, adik kita, saudara kita, istri kita, kekasih kita, istri-istri kita, bagi yang istrinya banyak. Saya sih alhamdulillah sampai sekarang masih satu. Satu. Satu apa, Pak? Satu A, satu B. Satu A, satu B. Ya. Di akhirat ini gak ada yang bisa bantu kita. Kita juga gak bisa bantu anak kita. Anak kita gak bisa bantu kita. Gitu? Hanya amal kita, amal ibadah kita yang akan bantu kita. Oleh karena itu baginda Rasul senang ini karena tahu bahwa tiada sapu pun yang akan membantu beliau di akhirat kecuali amalannya. Padahal Rasul itu sudah jelas-jelas masuk surga. Sudah ma'zum. Tapi beliau masih melakukan itu. Ingat di akhirat itu hanya amalan kita. Amalan kita dan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat baginda Rasul juga tergantung amal kita. Iya. Nah, kalau kita enggak pernah sholawat, enggak pernah ingat sama beliau ya, enggak akan dapat syafaat. Nanti dapatnya belakangan. Iya. Jadi gitu Bu ya. Maksudnya begitu ya. Iya, dengan melaksanakan ini sunah-sunah yang dilaksanakan Rasulullah, kita berharap kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Iya, baik. Ini dua pertanyaan sudah dijawab ya, Pak ya. Mungkin saya tambahkan lagi biar lebih mantap itu ya. Ini ada hadis lagi. Ada seorang laki-laki tanya kepada Rasul. Ya rajulun waqal, ya Rasulullah, dulluni ala amalin yanfa'uni lahu bih. Ya Rasul, tunjukkan kepada kami amalan yang akan memberi manfaat buat saya. Nah, ini ada orang tanya kepada baginda Rasul. Kata baginda Rasul, "Alaika bi raqatil fajri." Fa inna fiha fadilatun. Engkau hendaknya lakukan sholat sunnah fajar qabla al-fajr qabla subhi karena di dalamnya banyak fadilah. Tuh Bu ya, jadi mohon maaf ibu-ibu, saudara-saudara, kawan-kawan, adik-adik semuanya yang mendengarkan pengajian ini, tolong qabla subuh ini diutamakan. Jadi ibu nanti kalau sudah jam-jam tengah empat itu sudah siap-siap, apalagi tadinya sudah sholat malam ya. Iya. Siap. Jadi walaupun nanti suami ngajak janganlah itu sholat dulu ya, urusan itu nanti nambahnya habis subuh dah. Okay, baik, ini ada lagi ibu yang mau nanya lagi nih Pak, satu lagi Pak, kita terima dulu ya Pak. Okay, ya silakan Ibu yang ingin ditanyakan apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati, Pak Ustaz. Ibu Tati, silakan Ibu. Saya mau tanya bagaimana caranya agar kita rajin menjalankan sholat tahajud dan kapan waktu yang paling bagus untuk menjalankan sholat tahajud. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi satu lagi? Ada. Wis, luar biasa ibu-ibu peningkatan sholat sunahnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asmani. Iya, pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ini masalah sholat qobliyah ba'diyah juhur. 4 rakaat langsung apa 2 rakaat 2 rakaat? Terus sama ba'diyah isya. Iya. 4 rakaat langsung gitu atau 2-2? 2-2 gitu. Ya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Iya. Sebelum saya jawab, saya mohon nanti yang Ibu dapatkan tolong diamalkan ya. Insyaallah, insyaallah. Supaya ibu-ibu dapat, saya juga yang ngasih tahu dapat juga. Gitu kan? Betul. Dan orang yang memberi kitab ke saya juga dapat. Ini kitab yang langka, Bu. Betul. Di Indonesia jarang ditemukan. Saya dikasih dari orang dari Arab. Jadi luar biasa. Nah, jadi nanti janji ya Bu ya. Insyaallah. Ya, tadi pertanyaan Ibu Tati. Sholat tahajud ya. Iya, bagaimana yang pertama? Memang sholat tahajud berat ya. Namanya juga tahajud, kita harus berijtihad untuk bisa bangun. Ijtihad supaya bisa bangun malam terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus menyadari benar kita ini siapa. Iya kan? Kita ini siapa? Ya, kita ini hanya segumpal daging yang dikasih ruh oleh Allah. Pada saat ruh itu sudah diambil, tidak ada apa-apanya lagi. Secantik apapun kita, segagah apapun kita, setinggi jabatan apapun kita, pada saat yang diberikan oleh Allah sudah diambil, selesai. Dan ingat bahwa hidup ini tidak ada yang gratis. Semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita suruh beramal. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti amalan kita itu akan dilihat oleh Allah dan oleh Rasul dan seluruh umat manusia, orang-orang yang beriman. Wa satturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu dengan yang ghaib dan syahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan nantinya kalian semua akan dibalas sesuai dengan amalan kalian semua. Dan yang pertama, supaya kita bisa tahajud, mohon maaf, bukan berarti saya sudah rajin ya. Ini namanya ngasih resep ya. Resep, kalau resep gak diminum ya juga tetap aja kayak gitu. Nah, orang ngasih resep, belum tentu yang ngasih resepnya juga minum obat itu kan gitu. Jadi saya khawatir aja disebut, wah barang hebat juga Pak Johar ini, ngasih tahu begitu apa dia begitu. Jangan tanya itu Bu, itu rahasia ya. Jadi supaya kita rajin itu, kita harus menyadari posisi kita ini di mana. Kita ini hamba Allah yang lemah. Ibu dikasih pilek aja susah ya kan. Itu baru pilek, hidung ibu masih utuh. Nah, kalau hidung ibu diambil atuh, habis dong hidung tinggal satu-satunya. Ya enggak? Iya, iya. Ibu dikasih mata dua, alhamdulillah. Coba kalau mata ibu tiga, wah beger orang. Betul? Kasih hidung ya, lubangnya hidung ada di bawah. Bayangin kalau lubang hidungnya adanya di atas. Filter kalau hujan gimana itu? Ya kan? Nah, oleh karena itu, yang pertama supaya kita rajin ibadah, tidak hanya tahajud, rajin ibadah, kita menyadari benar siapa kita ini. Itu. Yang kedua, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, enggak tahu kapan kita akan dipanggil. Jadi ibadah kepada Allah jangan nunggu tua. Siapa tahu besok sudah dipanggil. Iya. Gitu? Jadi bersegeralah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang taubat itu kan disuruh cepat-cepat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddatun lil muttaqin. Bersegera bertobat karena kita tidak tahu kapan kita akan diambil ya. Itu. Itu yang pertama itu, sadar siapa kita. Kita perlu Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua caranya Ibu supaya bisa bangun malam. ini rahasia tapi ya. Tapi boleh dikasih tahu. Agak-agak unik soalnya. Kalau mau tidur minum yang banyak, Bu. Jadi kencing lu. Minum yang banyak. Iya betul. Dua gelas itu nanti jam 2 bangun deh. Pasti itu. Tidur. Nah, kalau tidur lagi mah kebangetan itu. Jadi niat minumnya itu supaya bisa bangun. Sehingga nanti kalau bangun tidak menyesal. Iya. Tidak kemudian tidur lagi, nanti nyesal kita. Nah, sebaiknya jam berapa? Ya jam 3 lah ya. Kita atau pasang dia. Alarm juga bisa ya Pak ya? Atau pasang alarm juga bisa? Pasang alarm, apalagi sekarang pakai better gitu ya. Begitu jam 3, nah. Begitu bangun dimatiin plok. Dimatiin. Aduh tanggung nih masih jam 3, ntar tengah 4, matiin. Disetel lagi supaya tengah 4 anu, bangun. Bunyi. Ya itulah, setan soalnya pinter. Setan tuh pinter. Membujuknya gitu, setan itu. Aduh, saya sudah pengalaman dibujuk setan Bu. Benar. Bangun. Wah, masih jam 3, tanggung ntar jam 4 aja. Biar langsung tidak usah tidur lagi, ambil nyambung subuh. Alasannya gitu, padahal karena malas aja. Tuh, oleh karena itu ya. Tadi pertanyaan yang kedua. Iya, mengenai sholat tadi 2 rakaat, 2 rakaat atau ya. Langsung 4 gitu. Ya. Ba'da dan 2 rakaat, 2 rakaat ya. 2 rakaat, 2 rakaat. Oh, 2 rakaat, 2 rakaat ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pak, ada lagi Pak tips misalnya mau sholat tahajud ini. Ini ya kalau disiasati, nanti sholat isyanya sekalian tahajud. Sehingga kita punya beban sholat wajib tuh. Sehingga kita bangun, akhirnya kita rangkai dengan sholat tahajud gitu. Jadi sholat tahajud mau tidak mau dikerjakan karena kita belum sholat isya. Ini apakah bisa dirangkai Pak dari qobliyah isya, kemudian isya, terus kemudian tahajud. Kalau perlu kita tutup dengan witir. Tapi di malam jam 2 malam, jam 3 malam itu boleh gak Pak? Boleh, gak ada masalah. Itu lebih baik ketimbang tidak sama sekali kan. Yang bagus ya begitu sholat isya masuk waktu, tepat waktu ya. Kemudian tidur. Bahagianya juga ini. Setelah itu ya kita baca-baca kita, baca-baca Quran, istirahat, nanti jam 3 bangun, lakukanlah sholat tahajud dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang bagus, itu normal. Orang yang sudah oke gitu ya. Bagi orang yang sedang dalam perjuangan supaya termotivasi, kan takut kalau belum sholat isya mah kita ya. Takut berdosa. Kalau bukan, kalau belum sholat tahajud mah rasanya tidak takut, terlalu banyak, tidak berdosa karena sunah. Tapi kalau sholat wajib kan takut kita berdosa, maka untuk memotivasi supaya bangun nanti malam, untuk yang pada tingkatan itu oke lah, nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Tapi ingat, jangan sampai nanti dibujuk lagi juga oleh setan. Alah sekali-kali nggak apa lah, kalau bisa banget silakan kita. Iya. Jadi harus pada tingkatan tertentu oke, tapi diupayakan kita maksimal lah. Kita aja ibu-ibu. Ibu-ibu yang di rumah juga sama kan. Pengen target dapat uang belanja dari suami itu yang banyak, ya enggak? Jadi harus lebih berkhidmat lagi kepada suami. Oleh karena itu kita upayakan maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, ini kita baru bahasan sedikit ini tentang salat rawatib qobliyah ba'diyah, isya qoblah qobliyah ba'diyah, zuhur ya. Dan luar biasa hari ini kita mendapatkan ilmu. Pak, sayang sekali ini waktunya sangat terbatas. Nanti kita lanjutkan kembali pada episode yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Johari atas apa yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah hadir dan pemirsa dimanapun Anda berada, dengan menyadari siapakah diri kita, maka insya Allah kita akan terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan hanya hal-hal yang wajib saja, ternyata pada ibadah-ibadah sholat sunnah ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan mulai hari ini kita terus dapat memulai dan meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT, tentu dengan kekhusyuan yang terus meningkat, sehingga menjadi ada bekasnya bahwa kita adalah pernah melaksanakan ibadah sholat. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan terakhir kita akan dihibur kembali oleh tim Gambus Az-Zahra dari Jakarta Timur. Saya Elvi Widuri atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.